Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan dari hadis yang telah kita sampaikan dari hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, habul kalam ilallahi subhanallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdi. Nah, kita sampaikan dari hadis ini tentang kalimat la haula wala quwata illa billah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita untuk memperbanyak kalimat ini. Apakah diucapkan bersama dengan atau bergandengan dengan kalimat zikir yang lainnya, seperti dalam hadis ini bergandengan dengan subhanallah, walhamdulillah, dan zikir-zikir yang lainnya, ataukah secara tersendiri kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan di sana ada tempat-tempat yang dianjurkan, sunnahkan kita untuk mengucapkan ini. Yang paling masyhurnya adalah menjawab kalimat adzan ketika kita mendengarkan adzan pada lafaz hayyalash shalah hayyalal falah, kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Demikian pula di saat iqamah ditegakkan, kita mengikuti al-muqim dalam mengucapkan iqamah lafaz hayyalash shalah hayyal falah, kita ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalau kita rutinkan ini setiap hari tadi masjid di lafaz adzannya 4 kali, di lafaz iqamahnya 2 kali, berarti 1 kali azan 6 kali kita mengucapkan kalimat ini. Dalam 1 hari ada 5 azan, kali 5 berarti 30. Sudah banyak kita ucapkan 30. Belum lagi yang tempat-tempat lain yang dianjurkan ketika kita keluar rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Namun sekali lagi, kita manusia kadang lupa, lalai, ada hal mudah saja, gampang, mak kadang terkadang lupa atau terburu-buru, sehingga ketika keluar rumah kita lupa mengucapkan kalimat ini. Padahal kalimat ini kalimat yang agung, kalimat yang Rasulullah SAW di dalam hadis beliau sangat menganjurkan kita untuk memperbanyak. Di antaranya disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari dan Abdullah bin Umar, yang ini merupakan fadilah keutamaan dari kalimat ini, yaitu girasul jannah, tanaman surga, kebun surga. Dari setiap kalimat ini kita ucapkan, maka kita berarti menanam tanaman di surga yang nanti kita akan menuai buahnya, manen buahnya. Syajar fil jannah. Semakin banyak kita mengucapkan, maka akan semakin banyak tanaman, tanaman surga yang kita tanam. Kita tanam di surga, di ardnya, di tanahnya surga, tanah yang baik. Dengan apa? Dengan kalimat La ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailat usri bihi, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperjalankan malam hari, dimi'rajkan dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit, maka beliau melewati beberapa rasul yang diantar oleh Jibril. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau lewat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, marra ala Ibrahim faqala man ma'ak ya Jibril. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata kepada Jibril, siapa yang bersamamu ya Jibril? Faqala hadha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Muhammad Rasulullah. Faqala lahu Ibrahim, maka Ibrahim alaihissalam berkata kepada Rasulullah, mur ummat, perintahkan umatmu, fal yukthiru min girasil jannah, hendaklah mereka memperbanyak tanaman, tanaman surga, pohon-pohon surga. Fa inna turbataha thayyibah wa ardaha wasi'ah, karena sungguhnya turbataha, tanahnya itu baik, tanah surga itu baik ditanami tanaman. Wardha wasi'atun, wasi'atun, dan tanahnya itu luas, tanahnya surga itu luas. Qala wa ma girasul jannah, maka Rasulullah mengatakan, apa itu girasul jannah? Qal Ibrahim alaihissalam mengatakan, la haula wa la quwwata illa billah, ini girasul jannah. Kalimat la haula wa la quwwata illa billah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dengan syawahid-syawahidnya di dalam silsilah sahihah. Demikian juga riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, fa'aksiru min girasiha, min girasil jannah, min girasil jannah, fa'aksiru min girasiha, min girasil jannah, perbanyaklah kalian tanaman-tanaman surga. Faqalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa ma girasuha, apa tanaman surga itu? Qala, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ucapkan, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga di antara faedahnya, annaha tukaffir, bahwasanya kalimat ini menggugurkan, tukaffir, menggugurkan dzamba qailiha, dosa-dosa orang yang mengucapkannya. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah Ibn Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Tirmidzi, qala Rasulullah SAW, ma 'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, illa kufirat 'anhu khatayahu walau kanat mitla zabadil bahr. Tidaklah seorang pun di bumi ini dia mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, kecuali kufirat anhu khotoyahu, digugurkan darinya dosa-dosa, dihapus darinya dosa-dosa, termasuk penggugur dosa-dosa kita. Sekalipun dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu, semisal buih yang ada di lautan, walaupun banyak dosa-dosa kita, dengan zikir kita ucapkan, kita perbanyak seperti ini, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ini kalimat penggugur dosa. Dan juga diantaranya seperti kita sebutkan, kanzun min kunuzil jannah, termasuk dari perbendaharaan surga, harta kekayaan baik seseorang di surga nanti. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang terakhir dalam bab ini, menyebutkan tentang zikir-zikir dan keutamaannya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana As-Sadd bin Muhammad, As-Sadd ibn Muhammad ibn Abdul Rahman bin Abil Mughirah Abu Hammam, Suduq, disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Takrib Tahdzib, Suduq. Adapun Al-Imam Daruquthi mengatakan Thiqah. Qal haddathana Mahdi ibn Maimun Al-Azdi Abu Yahya Al-Basri Thiqah Anil Jurairi, dari Jurairi Sa'id ibn Iyas Al-Jurairi Abu Mas'ud min sigari tabi'in, juga thiqah. An Jabr ibn Habib thiqah. an ummi Kulthum ibnati Abi Bakar, dari Umm Kulthum putri dari Abu Bakar Siddiq. Ibunya Habibah bintu Harijah. Ya, nah, anak dari Abu Bakar Siddiq. Ketika dikandung, Abu Bakar Siddiq sudah meninggal. Dia tidak sempat kandung dengan ayahnya. Nah, Abu Bakar Siddiq meninggal ketika ibunya Habibah bintu Khadijah mengandung dia. Jadi saudaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. An Ummu Kulthum bin ibnat Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sahabiyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk disebutkan afqahu nisa'il alam, wanita yang paling faqih di alam ini, yakni Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan termasuk dari 7 sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika para sahabat ada muskilah di antara mereka, datang kepada Aisyah bertanya, dan mereka mendapatkan jawabannya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku, wa ana usalli, dalam keadaan aku sedang salat. Walahu hajatun, dan beliau punya keperluan kepada Aisyah. Fa abta'tu alaihi, aku pun lambat menemui beliau karena salat, enggak langsung masuk, langsung ditinggalkan salatnya, diselesaikan salatnya dulu. Lalu setelah itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi lambat menemui Rasulullah. Fa qala ya Aisyah alaiki bi jumalid du'a wa jawami'ihi. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, alaiki bijumalid du'a, hendaknya engkau berdoa dengan jumalid du'a wa jawami'ihi, doa yang ringkas, padat, tapi menyeluruh dan mencakup. Kayaknya enggak usah terlalu panjang-panjang dalam doa, tapi pilah doa yang tidak panjang tapi mencakup. Kebaikan yang kau minta itu mencakup sudah di dalam doa tersebut. Falamma insaraftu, tatkala aku telah selesai salat, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wa ma jumalud du'a wa jawami'uhu. Wahai Rasulullah, apa itu jawami, jumlah doa, doa yang mencakup, wajama wa jawami'uhu, dan menyeluruh, apa itu doa yang, doa yang singkat, padat, mencakup dan menyeluruh? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuli, katakanlah." Ini doanya. Ini doanya, doa yang pendek, padat, tapi mencakup dan menyeluruh. Kuli Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam. Katakanlah, Allahumma ya Allah, inni as'aluk, sesungguhnya aku meminta kepadamu minal khair, dari kebaikan, kullihi seluruhnya, ajilihi wa ajilihi, baik yang disegerakan ataupun yang ditunda, atau baik di dunia, yang disegerakan itu di dunia, ajilihi, maksudnya juga ajilihi ada dunia, di dunia disegerakan ya, di dunia kebaikan di dunia, wa ajilihi, dan kebaikan di akhirah. Minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ajili wa ajilihi, di dunia dan di akhirah. Dia mencakup semua kebaikan. Setelah sesuatu yang baik masuk di dalamnya. Ma'alim tu minhu, apa yang aku ketahui darinya. Wa ma'alam ma'alam, dan apa yang aku tidak ketahui. Kebaikan itu, yang kau ketahui itu kebaikan bagiku, maka berikanlah kepadaku. Ada kebaikan yang aku ketahui, ada yang tidak, maka berikanlah kepada kebaikan itu tersebut. Wa a'udzubika minasyarr kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku meminta perlindungan kepadamu dari syarr, dari kejelekan, kulli seluruhnya, ajilihi wa ajilihi, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Minta dijauhkan, dilindungi dari kejelekan, segala macam bentuk kejelekan, dunia dan akhirat. Ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam, apa yang aku ketahui dari kejelekan itu dan apa yang aku tidak ketahui. Wa as'alukal jannah, dan aku meminta kepadamu al-jannah, surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan kepada al-jannah itu. Min qawlin au amalin, dari ucapan atau perbuatan atau amalan. Wa a'udzu bika minan nar ma qarraba ilaiha min qawlin au amalin, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari an-nar. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan kepada an-nar, min qawlin au amalin, baik itu ucapan atau perbuatan. Kita minta perlindungan kepada Allah dari dimasukkannya kita ke dalam an-nar, dan minta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari apa-apa yang mendekatkan kita kepada an-nar, baik ucapan atau amalan, perbuatan. Wa as'aluka mimma sa'alaka bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku minta kepadamu dari apa-apa yang telah diminta oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diminta oleh Rasulullah sallam, aku juga minta permintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku juga minta kepadamu. Aisyah enggak mengetahui apa saja yang diminta Rasulullah kepada Allah. Ketika dia meminta kepada Allah doa ini, as'aluka mimma sa'alaka bi Muhammad, berarti apa yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah juga Aisyah minta diberikan kepadanya. Wa a'udzu bika mimma ta'awwada minhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari apa-apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Wa ma qadaita li min qada'in faj'al akibatahu rasyada, dan apa yang kau tetapkan untukku min qada'in, dari qada', dari ketetapan, dari takdir, faj'al akibatahu rasyada, jadikanlah akibatnya, kesudahannya itu rasyada, tunjuk kebaikan. Dalam riwayat Ibn Ahmad, disebutkan dalam riwayat yang lain, faj'al khairan li, atau faj'al li khairan, jadikanlah untukku ketetapan itu sebagai kebaikan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, faj'al li khairan, jadikanlah bagiku itu kebaikan. Kalau di sini faj'al akibatahu rasyada, jadikanlah akibat kesudahan dari apa yang kau tetapkan bagi itu rasyada, tunjuk kebaikan. Hadis ini hadis yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam as-sahihah. Hadis yang sahih. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, doa yang singkat tetapi maknanya luas, mencakup, menyeluruh. Permintaan-permintaan apa yang kita minta kepada Allah masuk di sini, di dalamnya, di dalam doa ini. Maka kita usaha untuk bagaimana bisa kita menghafalkan doa ini. Kalau tidak mampu menghafalkan seluruhnya, ya sebagiannya, minta kebaikan. Allahumma inni as'aluka al-khair kulli min al-khair kulli ajlihi wa ajlihi ma'alimtu minhu wa ma'alam ma'alam, wa'udhu bika min al-sharri kulli ajlihi wa ajlihi ma'alimtu minhu wa ma'alam ma'alam. Ini sudah mencakup semua. Kita minta kepada kebaikan, kepada Allah kebaikan seluruhnya, dunia akhirah. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan seluruhnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita petunjuk, berikan kepada kita bimbingan, taufik untuk bisa mengamalkan apa-apa yang mendekatkan kita kepada al-jannah, dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang bisa mendekatkan kita ke dalam an-nar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, mana-mana dari kalimat ini jumal du'a wa jawami'uhu. Qala al-Manawi di dalam kitab Faidul Qadir, wa hiya ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Artinya ini jumlah doa wa jawami'uhu adalah yang lafadznya sedikit tetapi banyak maknanya. Sedikit lafadznya tapi maknanya luas. Tidak perlu untuk merinci kebaikan-kebaikan. Cukup dengan lafaz seluruh kebaikan umum, mencakup sudah di dalamnya seluruh kebaikan. Hiya allati tajma'u al-aghrad as-salihah wal maqasid as-sahihah. Yaitu yang mengumpulkan padanya al-aghrad as-salihah, tujuan-tujuan yang baik dan maqasid, keinginan-keinginan yang baik. Wa tajmu sana Allah Ta'ala wa adab mas'alah, dan mengumpulkan padanya pujian pada Allah dan adab-adab di dalam meminta. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Athir dalam kitab An-Nihayah, tajmu sana Allah Ta'ala, termasuk doa ini mengumpulkan padanya sana dan adab di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajma al-aghrad as-salihah wal maqasid as-sahihah wa tajma sana Allah taala wa adab al-mas'alah atau tajma al-ma'ani al-kathirah bi alfadhin yasirah, dan juga mengumpulkan makna-makna yang sangat banyak di dalamnya dengan lafaz yasirah, dengan lafaz yang ringkas. Maka ini adalah doa yang ringkas tetapi mengumpulkan sangat banyak di dalamnya kebaikan-kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, doa yang diajarkan kepada Aisyah, Allahumma inni as'aluka min al-khair kullihi ajilihi wa ajilihi. Al-ajil huwa al-khair dunia. Al-ajil dimaksud adalah khair dunia, kebaikan di dunia, kemaslahatan kita di dunia sangat banyak, kesehatan, kemudian diberi taufik untuk beramal, talabul ilm, beramal saleh, ini semua kebaikan, kebaikan di dunia. Wal ajil huwa khairul akhirah, adapun al-ajil adalah kebaikan di akhirah. Kebaikan di akhirah adalah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita di dalam kubur, sebagai awal menuju ke akhirah. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita di dalam kubur dengan nikmatul qabri, jauhkan dari azab, sampai kemudian ketika kita dibangkitkan semua kita dapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di pada mahsyar ketika manusia menunggu untuk diputuskan perkaranya sampai sekian tahun lamanya, matahari didekatkan di atas kepala, manusia merasakan kepanasan yang sangat, kehausan, tidak ada tempat untuk bernaung, berlindung, tenggelam dengan keringatnya. Tapi kita termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan naungan. dari naungan arusnya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari kebaikan di akhirat. Begitu pula ketika kita dihisab, dimudahkan hisabnya. Kita melewati as-sirat, melewati dengan lancar, cepat. Tidak kemudian jatuh ke bawah. Tidak kemudian tersambar kalalib, pengait-pengait besi. Tapi dengan cepat nyebrang as-sirat. Ini semua kebaikan lalu dimasukkan ke dalam al-jannah. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaiki bi jumalid du'a wa jamamihi. Wa fi hadithi Aisyah, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu al-jawami'a min ad-du'a wa yad'u ma siwa dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, alaiki bi jumalid du'a wa jawami'i. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu al-jawami'a min ad-du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyenangi jawami' min ad-du'a, doa-doa yang jawami', doa yang singkat padat tapi menyeluruh mencakup. Wa yad'u ma siwa dzalik, dan meninggalkan selain yang demikian itu. Dan hadis ini dari Aisyah dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Beliau menjelaskan di situ bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengajari kepada Aisyah tentang jawami doa, beliau sendiri yastahibu jawami minad doa. Beliau sendiri senang berdoa dengan doa yang seperti ini. Doa yang mencakup. Doa yang menyeluruh. Dan beliau meninggalkan doa yang lain. Ini yang beliau senangi untuk minta kepada Allah, doa-doa yang jawami. Doa yang menyeluruh. Seperti kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang doa-doa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Mas'ud sangat banyak berdoa kepada Allah dengan doa ini, karena doa yang mencakup. Demikian juga Allahumma inna inni as'aluka al-afwa fid dunya wal akhirah. Ini doa yang jawami, doa yang mencakup menyeluruh. Minta kepada Allah al-afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW menyenangi dengan doa-doa yang mencakup. Tidak panjang doa itu, tapi menyeluruh. Wa qawluhu as'aluka al-jannah ay as'aluka dukhulaha wal fawza biha. Aku minta kepadamu al-jannah ay dukhulaha, ay masuk ke dalam al-jannah, wal fawza biha, dan beruntungan di dalamnya, di dalam jannah, mendapatkan keberuntungan di dalam jannah. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin, dan apa-apa yang mendekatkan kepada jannah dari ucapan dan perbuatan. Ay yani as'aluka an tuhabbib ilayya kull qawlin aw amalin yuqarribuni ila al-jannah. aku minta kepada Engkau ya Allah antu habbiba ilayya, Engkau menjadikan aku cinta kepada setiap ucapan dan amalan perbuatan yang mendekatkan aku ke dalam jannah. Di antara makna minta kepada Allah al-jannah wa ma qarraba ilaiha, Engkau menjadikan aku tuh senang, cinta kepada setiap ucapan ataukah perbuatan amalan yang mendekatkan ke jannah. Jadikan aku cinta kepadanya. Zikir termasuk ucapan yang mendekatkan kita ke dalam al-jannah. Seperti ucapan la haula wa la quwata illa billah dan zikir-zikir yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan cinta kepada ucapan itu. Dan amalan, amalan apa saja? Amalan-amalan saleh, sedekah, menjadikan sebab orang dimasukkan ke dalam jannah dengan sedekah, ataukah dengan salat, ataukah dengan puasa, atau dengan amal-amal yang lainnya. Maka kita minta kepada Allah untuk Allah jadikan kita cinta kepada, sehingga dengan cinta itu kita semangat untuk mengamalkan. Sekalipun kita tahu itu amalan, ini ucapan yang mengantarkan ke dalam surga, ucapan, ataukah ini amalan yang mengantarkan ke surga, tapi karena Allah tidak berikan kepada kita rasa senang, rasa cinta kepada ucapan atau amalan tersebut, sehingga kita tidak melakukannya, sehingga kita meremehkannya, sehingga kita melalaikannya. Makanya di antara maksudnya dari doa ini, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin ila al-jannah wal qudrah 'ala al-'amal at-ta'at allati takunu sababan fi dukhuliha, dan berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk mengerjakan amal-amal ketaatan yang itu menjadi sebab-sebab dimasukkannya ke dalam al-jannah. Sebab kalau Allah tidak memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, taufik untuk beramal ketaatan yang mendekatkan ke jannah, maka kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Kita minta jannah dan minta jalan-jalan yang mengantarkan kepada jannah itu, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cinta kepada dan bisa mengamalkannya. Wahada yaqtadi talab al-ilmi lima'rifatil qawli awil amali alladhi yudkhilu al-jannah. Dan ini mengandung padanya atau berkonsekuensi kepadanya talab al-ilmi, menuntut ilmu. Kita minta kepada Allah jalan-jalan yang mengantarkan ke jannah, dan Allah dekatkan kita kepada jalan tersebut, Allah jadikan kita cinta kepada jalan tersebut. Tidaklah mungkin kalau kita tidak mengetahui apa jalan yang mengantarkan ke jannah itu. Dari mana kamu tahu? Tentunya dari apa? Belajar. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, maka ini mengandung padanya atau konsekuensi darinya ini mesti talabul ilm. Lima'rifatil qawli wal amal alladhi yudkhil jannah. Untuk mengetahui ucapan atau amalan apa yang memasukkan ke dalam jannah, Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita tahu? Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita mengetahui zikir itu? Dengan zikir, sebab diampuninya dosa. Dengan zikir, Allah akan memasukkan orang ke dalam al-jannah. Bagaimana keutamaan la ilaha illallah, keutamaan la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak belajar? Kita tidak mempelajari, mendengarkan seperti ini. Orang-orang yang jahil, tidaklah mungkin dia bisa mengamalkan amal-amalan yang mendekatkan dia ke dalam jannah. Minta jannah kepada Allah tapi tidak mau belajar, tidak mau mengetahui jalan menuju surga itu apa, tidak minta kepada Allah supaya didekatkan jalan-jalan yang mengantarkan ke surga. Maka menuntut ilmu ini termasuk dari sebab-sebab dimasukkannya orang ke dalam jannah. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu dia akan mengetahui ucapan atau amal yang memasukkan ke dalam jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bagaimana disebutkan Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan, naam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berarti termasuk jalan yang mengantarkan ke surga, ke dalam surga adalah dengan talabul ilm, dengan belajar, dengan mempelajari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yudkhilu an-nar, dan juga demikian pula yang memasukkan ke dalam an-nar. Dengan kita belajar kita mengetahui ini ucapan-ucapan yang memasukkan ke dalam an-nar, ini ucapan kufur, ini ucapan-ucapan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ini amalan-amalan kekufuran, ini amalan kesyirikan, ini amalan bid'ah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu? Kalau tidak belajar, maka kita tidak mengetahui jalan-jalan yang masukkan ke dalam an-nar. Sehingga nanti manusia kan menempuh jalan itu karena tidak tahu. Kalau enggak tahu jalan-jalan yang menggiring seorang ke dalam an-nar, maka dia akan terjatuh. Nah, kita mengetahui bukan untuk kita tempuh jalan tersebut, tapi untuk mencegah diri kita supaya tidak menempuh melewati jalan itu. Arabtu syar la li syar walakin li atawaki, aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengerjakan kejelekan itu, tapi untuk aku mencegah, menjauhkan diri, menghindari kejelekan tersebut supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Liyakhrus 'alal awwal waliyat waliyastaniba tsani, hendaknya seorang itu untuk semangat pada yang pertama, yaitu beramal amal kebaikan, mengetahui mana hal-hal yang memasukkan ke dalam jannah sehingga semangat beramal. Waliyastaniba tsani, dan menjauhi yang kedua, yaitu sebab-sebab yang memasukkan ke dalam an-nar, terjauhi. Ini tujuannya kita menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, dan juga kita jadikan sebagai jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar, bukan untuk berbangga-banggaan dengan ilmu, dengan hafalan hadis, dengan hafalan Quran, bukan pula hanya sebagai penghias dari bibir kita. Ketika ada orang bertanya, kita bisa menjawab. Kita dikenal sebagai orang yang alim, padahal amalannya kosong. Maka semangat untuk beramal amalan yang mendekatkan ke al-jannah dan menjauhi amalan yang menggiring ke dalam an-nar. Fa'asadun nas bidzalik al-ulama wa tullab al-ilm al-amiluna al-mukhlisuna al-dhakirun. Maka manusia yang paling berbahagia adalah ulama. Manusia yang paling berbahagia adalah ulama, karena mereka belajar dan memiliki ilmu tentang syariat, tahu tentang perkara perkara perintah dan larangan. Wa tullabul ilm, dan tullabul ilm, para penuntut ilmu. Al-amilun, yang mereka mengamalkan ilmunya. Al-mukhlisun, dan ikhlas dalam beramal. Al-dhakirun, dan mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, naktabi biadul qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhalu, hamdakumullah.